la hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pakde sekalian budhe, paklik sekalian bulik, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya, para jamaah wonten Masjid Ar-Rayyan Purworejo semanten ugi para pamirsa Aliman TV Surabaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kalodhangan dalu punika kita dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala saged makempal manunggal wonten Masjid Ar-Rayyan mriki. Saperlu kagem lajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid. Lan dalu niki wonten mriki nembe mandat Jawah nggih. Kita sedaya nyuwun manungku puja ngunjukaken pandonga panyuwunan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah kersa andadosaken Jawah dalu punika pinangka Jawah ingkang beto rahmat, ingkang beto manfaat kagem kaum muslimin. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka Jawah ingkang migunani, ingkang manpangati. Lan toya Jawah menika satunggalipun kanugrahan saking Allah antawis sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika mendhet barokahipun toya Jawah. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa anzalna minas samai ma'an mubarakan. Lan yekti ingsun wis ngudunake saka langit banyu sing kebak barokah. Pinangka dalil, pinangka tanda, pinangka bukti bilih toya Jawah menika toya ingkang kebak barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad piyambakipun yasa nyerat setunggal bab At-Tayamunu bil Matar. Ngalap berkah kanthi banyu udan. Dipun sepat wonten bab kala wau pinten-pinten hadits wonten satunggalipun dinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngeluari rasukanipun. Kelambine dicopot, dibledhehake. Lajeng para sahabat sami taken duh Kanjeng Nabi, kenging menapa paduka kok mbledhehake rasukan? Nggih, Kanjeng Nabi ngendika, "Aku kepengin ngalap berkah saka banyu udan." Nggih, sebab banyu udan iki nembe wae dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Asalipun saking inggil. Barang niku nek enggal, barang niku nek anyar mesti ra tesih. Tesih kinyis-kinyis nggih. Motor niku nek tesih diplastiki tesih kinyis-kinyis. Semanten ugi toya udan. Iku nalika nembe mandhap niku tasih kathah barokahipun sebab nembe kemawon dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun sepataken ugi wonten riwayat ingkang sahih milih sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab nalika mirsani wontenipun Jawah piyambakipun ngendika dumateng rewangipun, "Ya gulam akhrij mata ana." Rewangku kae barang-barangku kae padha ditokke ning jaba omah. Nggih, supaya barang-barangku iku kena barokahe banyu udan. Ibnu Umar dawuhake rewangipun supados sedel jaran, pirsa sedel jaran pelana kuda sing waune ten jero omah ditokke. Kelambi-kelambi sing waune ten jero omah ditokke supaya pelana kuda, sedel jaran lan rasukan kena barokahe banyu udan. Mila ibu-ibu nek Jawah niku memeane mboten sah dipulungi. Nek perlu kelambine ning jero lemari ngene ditokne kabeh gitu. Supaya keneng barokah. Lah kula wau nembe dugi mriki dadak dipayungi barang ya ngopo ngene. Malah uce-uce niku malah kebak barokah Mas Peri. Ning niku kala-kala kok mboten bendina uce-uce sebab Nabi lek ngalap berkah toya udan nggih. Kadang kala ngaten niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kagungan lari-lari alit nek oce-oce udan-udan ngarep ngomah niku sak bangunipun aman nggih, bledheke mboten nyamber-nyamber pun kajenge. Mboten napa-napa. Nggih, niku barokah kanggo anak. Lancing-enceng nek masuk angin pripun? Masuk angin niku pisan pindho. Mungkin nek pun kulino malah menteles bocah niku. Bergenggeng, timbul imunitas tubuh. Nggih mboten. Ning nek bocah niku dolanane ten kalen, ten pinggir kali, bal-balan ten tengah lapangan, niku niate pun beda melih. Pun mboten golek berkah. Tur nomor kali bebayani. Ngene anake keli piye? Nek anake kecemplung kalen piye? Ning nek udan-udane ten ngarep omah, nggih, enten tritisan, pun kajenge mboten napa-napa. Sinambi diawasi. Ngoten niku. Supaya bocah niku dadi bocah sing kebal. Kebal maksudnya mboten gampang lara nggih. Angka kalih awake dhewe pinangka tiyang sepuh nggih. Maringi pawiyatan pendidikan, pengajaran dumateng lari-lari iki lho le banyu janji banyu sing kebak barokah. Ngoten niku. Dalu niki udan deres alhamdulillah. Mugi-mugi jawah menika jawah ingkang beto barokah, beto manfaat kagem kaum muslimin sedaya wonten Purworejo mriki lan wonten sedanten papan wonten negari-negari kaum muslimin sanesipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, dalu niki kita ngancik bab ingkang enggal, babu minal imani billahi, bab ingkang jelentrehake nerangake kelebu iman marang Allah subhanahu wa ta'ala as-sobru. Tiyang menika nggadahi sifat sabar. Ala aqdarillah, nalika ngadepi takdiripun Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih, sabar ngadepi pacobaning urip. Wong urip niku mesti diuji dening Allah, mesti dicoba dening Allah. Tiang-tiang ingkang badhe nemai bebungah keselamatan, karaharjan, kabagian wonten alam akhirat menika tiang-tiang ingkang nggadahi sifat sabar nalika ngadepi pacoban saking Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala, lan Allah subhanahu wa ta'ala paring dawuh, ma ora ana sawiji asaba kang tumomo min musibatin arupa musibah, balak, bebendu, pacoban, illa kejaba biidznillah, iku kanthi izin palilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ora ana musibah sawiji kang teko marang manungsa kejaba iku kanthi izin palilahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Boten wonten gandeng cenengipun, boten wonten sambung rapetipun kalian makhluk. Nggih, gunung jeblok gara-gara sing jin sing bawa reca ning gunung nesu, boten wonten. Gunung jeblok menika sampun dipun kersakake dening Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Wonten tiang kelelep wonten tengah rawa niku merga sampun ditakdirke dening Allah. Mboten enten kaitane kalih dedemit sing nembe nesu ngamuk, mboten enten. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wonten ayat niki negasake maringi piwucal kagem sedanten umat Islam, bilih mboten wonten musibah sawiji ingkang teko dumateng manungsa kejawi kanthi izin palilahipun Allah. Wa may yu'min billah, lan sapa wae kang iman marang Allah, yahdi qalbah, Allah mesti bakal maringi hidayah, maringi pituduh dumateng atine, Wallahu lan Allah iku bikulli syai'in alim niku moho mirsani dumanteng sedanten perkawis. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat At-Taghabun ayatipun 11. Pangapunten nuwun sewu saestu niki kula radi bengok-bengok supados mboten kalah kali suarane udan gitu. Bapak Ibu ingkang nembe mirsani wonten dalem ampun nggadahi penyangka wah ustate kok ngamuk-ngamuke ngopo mboten nggih. Supados sedanten jamaah saged midhangetaken pengawasan kanthi sae. Al muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Dados wontenipun pageblug mayangkara rupi virus wabah corona. Wontenipun Gunung Semeru ingkang jeblug. Wontenipun banjir ten Kalimantan, wontenipun lindu lan sak panunggalanipun sedanten menika sampun ginaris. Sampun dados pepestenipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten musibah sawiji kang dumadi kejawi kanthi izin palilahipun Allah Subhanahu wa taala. Niki kedah dipun pahami kanthi sae. Sebab menawi mboten awake dhewe saged kejlomprong wonten sak lebetipun kapitadosan-kapitadosan kelenik lan syirik. Kathah tiyang niku nggadahi kapitadosan bilih gunung jeblok iki mergo ngene nggih banjir iki mergo kae bendungan apa waduk kae nek urung eneng sing mati ning kono ya ora bakal rampung banjire menika sedanten ngoyoworo ngapusi musibah menika Allah ingkang damel mboten wonten nyelumang mboten wonten demit mboten wonten lelembut. Musibah menika sedanten asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Kelebu gunung jeblug. Kanjeng Nabi kula nate ngaturaken nggih riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika maringi dakwah ajak-ajak kaum muslimin supados bali wangsul dumateng ajaran Islam ingkang murni wonten sak lebetipun tlatah Thaif, Kanjeng Nabi malah ditundung, diusir, dibalangi watu. Penduduk Thaif niku enom tua gede cilik lanang wadon baris ten pinggir dalan. Kanjeng Nabi diusir sinambi dibalangi watu. Ngantos pasuryanipun Kanjeng Nabi menika gudres gudres. Nalika Kanjeng Nabi sedih ngoten niku dumadakan nginggile wonten mendung. Nabi noleh mendung iki kok ngiyupi-yupi aku terus nggih. Dumadakan ten mereka wonten malaikat Jibril. Ya Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Muhammad, yakti pangeranmu wis mangerteni apa sing ditindakake dening kaummu marang kowe. Wa qad ba'atani wa ma'i malakul jibal. Lan Allah ngutus aku bebarengan karo malaikat sing ngreksa gunung. Malaikat sing nunggu gunung. Litakmurahu bima syi'ta fihim. Supaya kowe dawuh marang malaikat sing jaga gunung iki nggih sak karepmu wis tak kongkon apa wae bebas los gak rewel blas. Terus malaikat penunggu gunung nggih uluk salam kalih Kanjeng Nabi nggih assalamu alaikum faradda alaihi salam. Kanjeng Nabi mangsuli salamipun malaikat penunggu gunung nggih terus maturipun sami kalih Jibril, Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka wa laqad ba'athani lita'murani bima syi'ta fihim. Allah wis pirsa apa kang ditindakake dening penduduk Thaif marang kowe lan Allah ngutus aku supaya panjenengan paduka ndhawuhi kula sak kersa paduka. Menawi paduka ngersakake niku gunung cacah loro kula bedole kula keprukke ten negara Thaif niku. Gunung gede cacah loro dibedol dikeprukke ten Thaif niku kinten-kinten apa yang terjadi nek Gunung Semeru kroak sithik niku wong sak Indonesia geger Merapi keruak sidik niku wong sak Sleman, wong sak Klaten, wong sak Magelang geger. Niku mboten gunungnya dikeruak, ning gunungnya di bedol, loro dikeproke ten Thaif. Thaif akan hilang dari peta dunia. Nggih. Muhammad menawi panjenengan ngersakake kula bedolke gunung cacah loro kula keproke ning negara Thaif. Sebab wong Thaif wis kurang ajar, diajak selamat malah nundung, malah nundung minggat, malah nundung lunga, naudzubillah min dzalik. Terus Kanjeng Nabi pripun le wangsulan? Kok wis gek entang rampungno kene wong Thaif kae. Nggih. Ya wong kurang ajar, mboten. Niku nek nabine awake dhewe ngono mesti ya. Ning Nabi Muhammad mboten, piyambake pun ngendika, "La bar'al arjullaha an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Aja dikeprok gunung. Malah aku nyuwun marang Allah supaya Allah kuwi nggih maringi tedak turun saka wong-wong Thaif sing bakal dadi wong-wong sing bertauhid manembah marang Allah lan ora tumindak syirik babar blas. Ya wis ben wong tuane ora gelem iman wis ben. Muga-muga sampean anak putune dadi wong-wong sing iman. Mula Thaif ngantos sepriki tesih wonten. Coba nek nek Kanjeng Nabi mantuk ngoten. Thaif pun ilang. Nggih dikeprok gunung. Pinangka tondo bilih ingkang gadai hak prerogatif dumateng gunung menika namung Allah. Allah dawuh dumateng malaikat penjaga gunung. Lah napa enten jinten gunung enten ning dheweke ming nunut ngeyup ten gunung niku. Jin niku mboten gadai napa? Panguwas napa-napa? Jin setan tidak memiliki kekuasaan apapun di gunung. Dheweke ming numpang urip wonten gunung. Jadi nek enten gunung jeblok niku sampun dipun kersake dening Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, sapa wonge iman marang Allah bakal diparingi pituduh, bakal diparingi hidayah dening Allah. Nggih. Nek awake dhewe niku pun iman, sedanten musibah asalipun saking Allah, niku sabar, Pak. Ngelenggono, atine bakal diparingi hidayah dening Allah. Atine niki ayom ayem tentrem senajan piyambakipun diparingi musibah. Nggih. Mboten kakean sambat, mboten kakean ngersula. Kanjeng Nabi dawuh ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Yakti gumunake penguripane wong sing iman iku kabeh perkarane becik sarwa apik. In asabathu sarra syakara. Menawa dheweke diparingi kanugrahan dheweke syukur, bakana khairon lahu iku becik kanggo dheweke. Wa in asabathu dharra sabara. Menawa dheweke diparingi balak musibah, sabara dheweke sabar, bakana khairon lahu iku ya becik kanggo dheweke. Nggih. Niku panggesanganipun tiang-tiang mukmin, tiang-tiang iman. Sebab mitadosi sedanten musibah asalipun saking Allah, menawi sampun iman, atine niku diparingi hidayah. Mboten bekah beku, mboten ngersula, nggih, mboten kakean sambat. Wallahu bikulli syai'in alim, lan Allah menika maha mangertosi sedanten perkawis. Qala al-qamatu, nggih, al-qamah, al-qamah bin Qais bin Abdullah An-Nakhai al-Kufi asmanipun al-qamah bin Qais, anake Qais, anake Abdullah An-Nakhai al-Kufi min kibari tabi'in. Salah satunggalipun ulama tabi'in ingkang kondang misuwur. Nggih. Mata ba'da sitin piyambakipun sedo saksampunipun warsa 70 Hijriah. Nah, Imam Al-Qamah niki para jamaah sedaya nalika maos dawuh pangandikanipun Allah kala wau, piyambakipun ngendika, "Huwar rajulu tusibuhul musibatu sing dikarepake dening Allah ana ing ayat iki, huwar rajulu yaiku pawongan lanang, sawijining menungsa, tusibuhul musibah, kang nemahi wontenipun musibah, kang ketaman musibah." Baya alamu lan dheweke mercayani nggih ngelengganani annaha min indillah. Bilih musibah kalau wau asalipun saking Allah. Fayardo. banjur dheweke lilo legowo wa yusallim lan pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki tafsiranipun Imam Al-Qomah dumateng ayat kala wau. Mila ciri-cirinipun ahli sunnati wal jamaah piyambakipun nalika maos ayat, nalika maos hadis biasanipun maknane niku ditafsiri ngagem pangandikanipun Nabi, pangandikanipun para sahabat lan pangandikanipun para ulama salam. Nggih. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sapa wonge iman marang Allah bakal diwenehi pituduh. Sinten niku? Ya kuwi wong lanang sing diwenehi musibah, dheweke percaya musibah iku asalipun saking Allah. Payardo banjur lilo legowo wa yusallim lan pasrah bongkoan. Sebab awak dhewe niki sedanten sampun napa nggih mitadosi nggih awak dhewe lahir teng alam donya niku mboten gadahi napa-napa ta? Katok mboten duwe, benang selembar men mboten gadah, meripat mboten saged nyawang nggih, atine mboten saged digunakake kangge mikir menawi mboten krana kanugrahan saking Allah nggih. Iku mboten saged napa-napa menungso niku. Mila nak kanugrahan saking Allah niku dipendhet napa disuda awake dhewe ngelengganani lila lan legawa. Ning kathah-kathahipun menungso diparingi kanugrahan cacah 1000 dening Allah upama. Nggih, kasunyatanipun kanugrahanipun Allah menika mboten saged dipun etung nggih. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Menawa sira kepengin ngitung kanugrahane Allah, sira ora bakal bisa ngitung. Kanugrahanipun Allah ingkang kathah niku dipendhet sithik, mboten dipendhet nggih, disuda. Disuda. Kanugrahanipun kathah, disuda sithik niku awake dhewe fokuse teng ngene sing ilang niku nggih. Kanugrahanipun Allah sing kuatah niku mboten digagas. Lho niku eleke menungsa ngoten niku. Sebab kurang pinter syukur. Omahe ilang sing digagas nggih omahe niku. Sirahe wutuh, mripate wutuh, tangane wutuh, anake urip, bojone urip niku mboten digagas. Sing digagas omahe sing ilang, sing getune ngantek entek amek kurang golek. Direwangi nganti edan barang. Mung krana nikmati Allah niku disuda siji. Kamong koten mriku tasih kuatah kanikmatan-kanikmatan sanesipun. Nggih. Wonten sahabat Nabi menawi kula mboten kelentu niku sahabat Anas bin Malik napa nggih. Nalika kedadosan taun virus wabah niku kecalan keluarga ngantos dumugi kawan dosa. Napa dheweke terus stres? Napa terus bunek? Mboten, sabar. Nampi pacoban saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek mboten sabar, nek ra sabar iki apa terus sing barang sing ilang terus mulih-mulih. Mboten ta? Jenengan kecalan arto 100 yuto diwetuni ngantek 7 dina 7 bengi napa terus dhuwit 100 yuto bali mulih. Ra mboten. Malah awake dhewe sing ora doyan mangan ra iso turu gitu. Direwangi getun, ora doyan mangan, ora iso turu, duwite ora bali, awake dhewe dadi setengah lenyeng, setengah weng. Keluargane ya melu-melu edan. Ora malah cilaka to nggih? Alu wong awake dhewe ngatah-ngatahi zikir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yekti awake dhewe kabeh iki wiwit pucuk rambut nganti tekan pucuk sikil kagungane Allah kabeh. Wa inna ilaihi rajiun lan awake dhewe sesuk bakal mulih marang Allah. Bondo niku nggih peparingi Allah, dipundhut dening Allah nggih, terserah Allah Subhanahu wa taala. Niku pinangka pacoban menawi awake dhewe lila legawa, ridha, ikhlas, Allah remen. Napa melih awake dhewe ndonga Allahumma ajurni, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, kula nyuwun musibah, kula nyuwun musibah. Kula nyuwun ganjaran awit musibah ingkang sampun kawula tampi lan kula nyuwun ijol ingkang langkung sae, langkung kathah, langkung berkah. atine tentrem ayem, diparingi ijol sing luweh apik. Awake seger waras brigas trengginas ayom ayem tentrem, selamat donya akhirat. Nek syukur ning kathah-kathahipun manungsa mboten syukur, sing dipenggalih, sing dipikir, sing ilang niku wau. Digetuni pitung dino pitung bengi wonten nganti sing direwangi edan. Nek direwangi edan apa terus bandane bali? Mboten to nggih? Mboten diparingi ganjaran, malah diparingi dosa matumpuk-tumpuk. Cilaka ten ngalam donya, cilaka wonten alam akhirat. Sedanten ingkang kita gadahi menika namung gaduan, menika namung titipan, menika namung sampiran. Nggih, nyawa mung gaduan, bondo mung titipan, derajat pangkat mung sampiran. Bakal teko wayah, nggih, nyawa niki bakal oncat, bondo niki bakal minggat. Tiang-tiang ingkang bejo, tiang-tiang ingkang pinter syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan dipun sebat wonten salebetipun kitab Sahih Muslim. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sinten asmanipun riyen? Abu Hurairah niki? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kunyahipun Abul Aswad Ad-Dausi. Sak sampunipun mlebet Islam krana piyambakipun asring gendongi kucing, diundang Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah niku kunyahe cacahe loro. Abul Aswad ngalih Abu Hurairah. Abul Aswad Ad-Dausi dari suku Daus Al-Yamani saking Yaman. Mboten Al-Bayati mboten. Terus Abu Hurairah asmanipun Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abul Aswad niku sahabat, ngoten lho. Ora kok bapake wong ireng mboten. Saking sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah pilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika isnatani finnasi, ana tumindak cacah loro sing ditindakake dening menungso, huma bihim kufrun, lan tumindak iku kelebu tumindak sing kufur marang Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ana tumindak cacah loro, tumindak iki pinangka kekufuran, ananging tumindak iki asring ditindakake dening para manungsa. Setunggal at-ta'nu fin nasabi, nyacat marang terah, marang keturunane tiang sanes. Ini dupeh dheweke niku keturunan ningrat, dupeh dheweke niku keturunan darah biru, dupeh dheweke niku trahing kesuma rembesing madu, wijiling Naratapa tedhaking andana warih, terus dheweke nyepelekake marang wong liya sing dudu keturunan ningrat, menungsa sing sudra papeki, sing kere gedibal 27 dudu trahing kesuma rembesing madu ning trahing napa? Trahing uwit rembesing peceren upama nggih. Niku jenenge mencela nasab orang lain, ngelek-elek marang trahe wong liya. Nggih, kowe iki trahmu sapa ra cetha to? Trahmu pedet bin hotel. Ana aku iki trah kromo di poro terah darah biru, terah ningrat, aku ini keturunan ratu gitu. Nek kowe ini keturunan racetho, niku jenenge termasuk kelebu tumindak lan pangandikan kekufuran. Kowe iki gak dudu wong Arab. Nah aku iki Arab. Arab ya apik. Nggih. Kowe lak dudu keturunane nabi. Lho aku iki keturunane nabi. Lho, menungsa niku nggih keturunane Nabi Adam. Nggih, sami-sami turun nabi. Nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh la fadla. Nggih, ala Arab la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin. Ora ana kautamane wong Arab dibandingke wong sing dudu Arab. Innama akramakum indallahi atqakum. Yakti wong sing minulya wonten ngarsanipun Allah menika tiang-tiang ingkang takwa. Senadyan trah ningrat, trah nabi lan rasul, ananging nalika dhewek niku mboten nderek tindak lampahipun Kanjeng Rasul, nggih dudu diarani keluargane Rasul. Sebab sing diarani keluargane Rasul niku wonten kalih setunggal makna khusus. Sinten niku? Nggih tedhak turune para nabi. Ning wonten makna ingkang umum sinten keluargane Kanjeng Nabi niku? Sedanten menungso ingkang nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi niku diarani keluarga Nabi. Dalilipun kathah wonten Al-Qur'an nggih wonten Allah Ta'ala ngendika annaru yu'raduna 'alaiha huduwan wa asyya. Geni dikatonake marang Fir'aun lan keluargane ing wayah esuk lan sore. Wa yauma taqumus sa'atu lan sesuk nalika teko dina kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, slomprongno cemplungno uncalno Fir'aun lan keluargane ana sakjroning pastiksan sing gegirisi. Pitakonanipun sinten keluargane Fir'aun niku? Napa garwane Fir'aun dicemplungke neraka? Cemplungke mboten? Mboten. Bojone Fir'aun itu malah dijamin swarga dening Allah. Berarti sinten sing dikarepke keluarga Nabi, kaya keluarga Fir'aun itu atba'u millati Fir'aun. Ya kuwi wong-wong sing ngetutake agamane Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Nek keluarga Nabi, wong-wong sing ngetutake ajarane Kanjeng Nabi. Mila para ulama ngendika alun nabiyihum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin laulam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli ala tawgi abi lahabin. Keluargane nabi iku wong-wong sing ngetutake ajarane Kanjeng Nabi. Nggih, man kana min ajamin wa min arabin, mbuh dheweke iki wong dudu Arab utawa wong Arab, ora peduli mbuh Arab, mbuh Jawa, mbuh Cina, mbuh Londo, mbuh Madura, mbuh Sunda, Dayak. Nggih. Sak ugir piyambake pun nderek piwucalipun Kanjeng Nabi niku dadi keluargane Nabi. Laulam yakunil alu illa biqarabatihi, menawa sing diarani keluarga iku ora didelok kejaba krana pertalian darah. La sallal musalli ala tawgi abi lahabin, mesti wong sing salat iku tansah ndongaake tawut sing diarani Abu Lahab. Sebab wong salat niku ora maos selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mugi paduka paring selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad lan keluargane. Lah nek sing diarani keluargane iki mengkara-karna ijik mambu sedulur, berarti awake dhewe nek salat niku ndongaake Abu Lahab. Ning keluargane Nabi niku mboten krana sedulur. Keluargane Nabi niku wong-wong sing ngetutke syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong-wong sing ijik ngendel-ndelke keturunane Nabi, ngendel-ndelke keturunane ratu, keturunane Demang, keturunane RW. Wah, kuwi elek-elek niki trah darah biru lho. Lah kuwi turun apa? Bapakku kan RT. Jadi aku ki darah biru. Menika tiang-tiang ingkang sampun tumindak kekufuran. Ingkang angka kalih wan niyahatu alal mayyit. Niyahatu alal mayyit menika meratapi. Basa Jawane napa nggih? Meratapi mayyit. Jadi mayyit sing pun mati niku mboten dililakake. Nggih. Mboten trima ditinggal mati niku mboten trima. Meratap ki bahasa Jawa ini apa tau ya? Bingung kula ya. Ya meratap ngoten mawon nggih. Niku kelebu tumindak kekufuran. Bapake mati ora trima, bojone mati mboten trima. Ya Allah kok ya ora adil ngono neh wong bapakku ki wonge ya soleh ya ijik enom. Malah sing tukang mendem ke diparingi seger waras sehat. Bapakku sing sregep pengajian malah mati dhisik kek Gusti Allah ki kepiye? Niku jenenge meratap. Niku tumindak kekufuran. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi mapan wonten hadis sahih riwayat cinten wau Muslim. Jadi tumindak kekufuran niku kalih siji mencela nasab moyo terahipun tiyang sanes ingkang angka kalih meratapi mayit. Ananging kekufuran niku wonten kalih, wonten kufur akbar, wonten kufur aswar. Napa kek gara-gara meratapi mayit wong niku dadi murtad metu saka agama Islam sebab iku tumindak kufur? Napa kek gara-gara menungso niku ngelek-elek terah keturunane wong liya terus dheweke dadi murtad keluar dari agama Islam? Wangsulanipun boten. Boten sedanten tumindak sing disebut kekufuran niku maknanipun kufur akbar murtad saka agama Islam. Mboten ngoten niku. Nek jenengan gadahi prinsip pokoke tumindak omongan sing disebut kafir dening syariat Islam, sing disebut kafir dening Al-Qur'an lan Sunnah mesti marake murtad. Niku ajaranipun Khawarij. Nek ora bayat kafir, niku ajaran Khawarij. Nek meratapi mayit kafir, niku ajaran Khawarij. Nek moyoi garis keturunan wong liya kafir, niku ajaran Khawarij. Nggih. Sebab miturut ahli sunnati wal jamaah kekafiran niku wonten kalih kufur akbar kalih kufur asghor. Kufur akbar niki sing marake murtad. Kufur asghor niki mboten ndadosaken tiyang menika murtad saking agami Islam. Wonten dalil sanesipun ingkang jlentrehake. Dados maos dalil niku mboten namung sak pecak rong pecak. Maos ayat, maos hadis menika kedah jumbuh kalian pemahamanipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nek mboten sesat mengke awake dhewe. Gampang mengkafirkan tiyang sanes. Kamoko Kanjeng Nabi dawuh, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Sapa wonge kemendel wani-wani kandha marang sedulure padha-padha Islam, hei kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Niku tuduhan kafir niku saged balik ten awake dhewe. Nauzubillah min dalik. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik sedaya, hadis salajengipun an Anasin saking sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, idza menawa arada nggadahi karsa, nggadahi pepinginan Allahu Allah iku bi abdihi marang titai al khaira kebecikan. Nalika Allah niku nggadahi pepinginan maringi kebecikan marang titai, ajjalallahu lahul uqubata fi dunya. Allah Subhanahu wa taala bakal maringi musibah ing alam dunya. Jadi Allah niku nek tresna kalih menungso kalih titai, biasanya malah diparingi musibah. Supaya napa? Supaya menungso niku resik dosane, sebab musibah niku saged dados penggugur dosa dan kesalahan, saged nyuceni dosa lan kekelentuan kula panjenengan sedaya. Syaratipun napa? Sabar. Nek mboten sabar, wontenipun musibah mboten nyuceni dosa, malah nambah dosa. Contoh melaku nganggo sendal utan-utan kepleset, mboten sabar kepleset tiba jengkelit, oh basiyo tenano, oh badindul ba wa akhwatuha, ba dan saudara-saudaranya iku pinangka tanda dheweke mboten sabar dumateng musibah ingkang sampun dipun tampi, mboten dadi penggugur dosa ananging malah nambahi dosa. Naudzubillah min dzalik. Wa idza lan nalika aradallahu Allah niku kepengin bi abdihi syarra maringi nggih keawonan keburukan dumateng titahipun, amsaka anhu bidzambihi, Allah Subhanahu wa taala nahan ngampet mboten maringi musibah dumateng si titah, senadyan titah niki wau, senadyan menungso niki wau tansah tumindak dosa. Jadi Allah niku nek kepengin maringi napa nggih keburukan dumateng menungso, menungso niku mboten diparingi musibah senadyan dheweke niku tansah tumindak dosa. Jadi nek panjenengan mirsani wonten tiyang ahli maksiat, ahli syirik, ahli bid'ah, ahli kemungkaran kemaksiatan niku kok gesangipun sarwa sekeca, Nggih. Omahe jenggarang, mobile pating berangkang, bojone ungkang-ungkang nggih mboten tahu lara, mboten tahu sedih ketoke nggih. Iku justru malah medeni wong ngoten niku. Ateges piyambake pun nembe dina apa? Bilulu dening Allah. Sebab niki Kanjeng Nabi dawuh, menawa Allah kuwi duweni kepinginan sing elek marang titahe, titahe ku ora bakal diwenehi musibah senadyan titahe ku tansah tumindak dosa. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, ngantos Allah Subhanahu wa taala mengke saged maringi pasiksan sak kathah-kathahipun nalika dina kiamat. Jadi pasiksane ten ngalam donya diampet supaya sumben ten akhirat pasiksane saya gegirisi. Mila raja Pirngon niku sugih mblegedhu. Raja Namrud niku nggih sugih mblegedhu. Raja Pirngon niku dipun sebat wonten riwayat nggih piyambake niku mboten tahu lara. Raja Pirngon niku gagah gedhe dhuwur. Raja Pirngon bandane niku digembok kuncine digotong wong lanang sing metekol sing gotot niku mboten kuat saking akeh napa bandane ananging piyambakipun dados tiyang ingkang paling kufur naudzubillahi min dzalik dipun sebat wonten ayat kala wau geni niku dikatonake marang Raja Pirngon lan wadya balane ing wayah esuk lan sore mboten wonten kendhatipun ora ana lerene lan sesuk nalika dina kiamat diuncalke melih wonten saklebetipun neraka. Dadi sakniki niki Raja Pirngon wiwit mati ngantos dumugi dinten niki ngantos dumugi dina kiamat niku saben dinten esuk sore awan wengi nampa pasiksan. Sebab muktine bandane sehate gantenge senenge pun dientek-entekke ten ngalam donya. Donya niki dadi swargane wong-wong sing kafir, ning donya niki dadi nerakanipun tiyang-tiyang ingkang iman. Ngoten niku. Mila awake dhewe ampun kebangeten linggumun marang wong-wong sing sugih, ananging kesugihane niku mboten digunakake kangge tetulung marang agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab niku mboten marahi kesayenan ananging malah njalari napa kacilakan wonten ngalam donya, kacilakan wonten alam akhirat. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, hadis ingkang pungkasan nggih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi dawuh, "Inna idzamal jazai yakti gedene ganjaran iku ma'a idzamil bala." Iku gumantung marang gedene musibah. Saya kathah musibah ingkang dipun tampi, saya ageng musibah ingkang dipun raosaken, saya ageng ganjaranipun. Nggih, panjenengan pengajian dipoyoki, difitnah, ditundung minggat. Kanjeng Nabi lho ditundung minggat. Dipathaki watu, nek awake dhewe diusir mboten jenengan mboten nate dipathaki watu to. Pengajian kula nate diusir pengajian niku, ning mboten nate ngantek dipathaki watu. Kados Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku guanjarane ganjarane paling kathah, paling gedhe sebab pacobane paling awrat. Semanten ugi awake dhewe. Nalika dipun paringi pacoban dening Allah Subhanahu wa taala, nggih, ingkang ageng ganjaranipun ugi saya ageng. Jazakallah khairan. Iki wetang napa niki? Oteh, bismillah. Alhamdulillah. Kita lajengaken malih. Dados Kanjeng Nabi le ngendika saya gede musibah niku saya gede ganjarane. Milon menawi kula panjenengan sedaya niki nampi kesusahan, pacoban urip ingkang kathah gitu. Dipoyoki, digedhingi ming gara-gara nindakake syariate Kanjeng Nabi. Panggesanganipun menika sarwa kurang, melarat lan sak piturutipun sabar, insyaallah ganjaran ingkang ageng nembe ngentosi panjenengan. Benjang. Nggih. Wani ngalah dhuwur wekasane. Pripun niku? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang Ketepian apa kemudian? Kula mboten pati apa lah anu peribahasa nggih jadul ngoten. Wa innallaha lan yakti Allah iku idza manawa ahabba tresna qauman marang sawijining kaum ibtalahum. Allah bakal maringi musibah. Dadi jenengan ampun suudzon dumateng sederek-sederek kaum muslimin ingkang mapan wonten tlatah Lumajang. Wong Lumajang dijebluki Gunung Semeru patrah berarti wong kono ki ahli maksiat. Dereng tentu, dereng karuan. Nggih. Mboten sedanten tiyang ten mriku niku maksiat wonten ingkang soleh, wonten ingkang salihah. Nggih. Dados mandhapipun musibah niku mboten saged dipun dadosake patokan bilih sedanten warga ten mriku ahli maksiat mboten. Kadang kala nggih sing jenenge musibah niku nek pun mandhap ra mboten milih-milih nggih. Upami enten musibah ten Semeru, upami Mas Kusni duwe omah ten Lumajang mriku, Mas Kusni wong soleh, anu lahare minggir biyak mboten. Lahar niku nek pun milih nggih kabeh keterjang, sing soleh, sing toleh, sing ahli ibadah, ahli maksiat kabeh keterjang. Ananging wong-wong ahli maksiat diterjang niku krana dosane, wong-wong sing soleh diterjang niku kanggo nggedhekake ganjaran besok wonten alam akhirat. Musibahipun sami ananging panampinipun benten. Faman radhiyallan sapa wong ridho lila legawa. Falahur ridho dheweke bakal nampa karidhane Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sakhat. Lan sapa wonge mangkel nampa musibah dheweke uga bakal dimangkeli digethingi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya utaminipun ingkang tasih mudha tumaruna ingkang tasih timur iki enom. Iji ombo jangkae, nggih, iji padang rembulane jembar kalangane. Niku nek nampi musibah sing sithik latihan ampun ngresula. Keneng rinujes ngoten nggih, sikile midak ri ngoten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampun gampang-gampang muni aduh, ampun gampang-gampang ngresula, ampun gampang-gampang ngrintih nalika lara niku. Wong lara kok kon ngampet, saged apa ya iso lara diampet, saged mboten? Lara diampet saged mboten? Nggih saged. Ning latihan ananging nalika panjenengan lara sithik muni, lara sithik cul, lara sithik cul, sesuk nek lara gedhe muni-muni terus. Waduh, lara kepiye ora mari-mari iki jane sing gawe urip iki kepiye? Niku jenenge tetembungan kufur. Nggih, naudzubillahi min dzalik. Mboten nambahi ganjaran malah ngebak-baki dosa. Wis awake lara ning alam donya sesuk ten akhirat nampa kacilakan. Kula mboten maido, wong lara niku lara mboten maido. Kula nggih pun nate ngrasake lara. Ning kedah dipun kendalikan lisan niki. Nggih. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ora ana tembung sawiji kang jumedul saka lisane menungso kejaba bakal ditulis ning raqib lan atid. Padha-padha limuni luwih becik zikir, nggih. Padha-padha lenggereng-gereng. Aduh, sirah cekot-cekot kangen iki piye. Niku padha-padha limuni mbok mendingan Subhanallah, alhamdulillah la ilaha illallah. Amalah ganjaran nggih. Ning ampun digas-gas ngoten iki. Sing sakmadya, sing prasaja. Sebab nek jenengan bengok-bengok, siji dicatet dosa, loro larane ora ilang, telu keluargane melu bingung apa melu seneng? Melu bingung sak omah ra iso turu kabeh. Rekoso kadang kala dilayat tanggane barang. Wong sak RT dadi melu bingung. Ning nek awake dhewe diparingi gerah, diparingi sakit dening Allah, kathah-kathah zikir, syukur bagi meruqyah diri sendiri. Mendhet toya, nggih petak dipun waosaken kul hu falak nas diunjuk mugi-mugi dados jalaran waras. Niku nek malah langkung sae nggih. Ning nek otah atuh 24 jam otah atuh terus aku iku ora ngrasake iki lara. Nggih, mboten maido nggih jenenge wong lara iki lara tenan. Poneh wong lara untu, Cah. Luar biasa. Ayo nilai emasku seni. Ayo, ayo, ayo, ayo. Loro apa tau? Loro untu aja rasi dawai lah. Meng loro untu. Loro untu dimengke. Mengko saya ngalamin apa? Nanti tempalingan jungkir walik. Kula piyambak dereng tau loro untu turun. Nggih mboten ngarep-arep. Ning jarine loro untu ki lebih sakit dari sakit hati. Jarine lho ya. Nggih napa mboten to? Kula dereng tau ngalami tur ya mboten kepengin. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ibu saking ayat saking hadis kalau kathah piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendet setunggal. Annasyarra kal khairi. Pilih keawonan, takdir ingkang awon, takdir ingkang rupi musibah. Niku kados dene kanugrahan. Nih, muqaddarun minallah sampun dipun tetepake tinulis ginaris dening Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dina iki lara, si fulan sesuk tabrakan, si fulan sesuk mati, si fulan sesuk kejeblukan gunung, si fulan kebanjiran, sedanten sampun tinulis ginaris mboten saged, mboten wonten sawiji ingkang saged medal saking pepestenipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kapita dosane awake dhewe dumateng takdir niku kedah ngemu patang perkawis. Setunggal al ilmu. Mitadosi bilih Allah niku mangertosi sedanten perkawis. Salah tengipun apa? Ali iradatu. Mitadosi bilih sedanten kedadosan ten ngalam dunya niku dikersakake dening Allah. Wal kitabatu sedanten kedadosan ten ngalam dunya niku sampun ditulis dening Allah. Terus napa malih? Al ilmu wal masyiatu wal kitabatu napa malih sing setunggal? Wonten le nambahi. Al ilmu wal masyiatu wal kitabatu kula kok supe sing setunggal iki. Maratibul imani bil qada'i wal qadar, tingkatan iman dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Mangke ingkang kemutan dipun aturaken mriki nggih. Dipun SMS ten layang pitakonan. Tetes menawi kita sampun mitadosi dumateng sekawan perkawis kala nembe sampurna keimanane awake dhewe dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih bayanu nikmatil imani. Ayat kala wau pinangka keterangan kenikmatan rupa iman. Lan iman menika kenikmatan ingkang muqayyadah. Nikmat niku wonten kalih, nikmat mutlaqah wonten nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah niku nikmat ingkang umum dipun paringake Allah dumateng sedanten titahipun. Wong kafir, wong ahli maksiat, wong soleh, wong salat sing ra salat sedanten diparingi. Diparingi napa? Kesehatan, rejeki, sandang, papan, pangan, garwa, putra, buga, wastra, diparingi kabeh. Rampok niku nggih tetep diparingi rejeki dening Allah. Ning wonten kenikmatan anugrahan ingkang namung dipun paringake dumateng titah ingkang dipun tresnani dening Allah. Kenikmatan apa niku? Iman. Kenikmatan Islam. Kenikmatan apa malih? Kenikmatan enteng nindakake ibadah, kenikmatan saged angrawuhi pengajian. Niku kenikmatan khusus sing diparingake Allah dumateng titahipun ingkang piniji pinilih, mboten kabeh dikeki, mboten. Bukti ini pun buatan kabeh tindak pengajian. Bukti ini pun buatan sedaya menungsa niku sholat. Milo nek panjenengan dipilih dening Allah nindak ke sholat. Dipilih dening Allah enteng tindak pengajian. Kedah dipun syukuri. Niku kenikmatan agung. Wa annahu sababun lihidayatil qalbi. Lan kenikmatan iman niki dados jalaran atine awake dhewe diparingi pituduh dening Allah. Wal istiqrarin nafsi lan diparingi kukuh bakuh jiwanipun. Menungso niku sing diarani menungso sing kuat, sing rasa, sing metrekol niku mboten metrekol awake mboten. Mboten sing six pack mboten. Senadyan one pack ning nek atine niku kukuh bakuh nampi pacoban niku bergenggeng. Menteles. Kula nate kagung gadah kiai nggih, kula mboten saged mbayangke. Kiai kula kok iso kuwate kaya ngono le. Kagungan putra tasih SD, mantuk saking sekolah, putrane kiai niki gandul truk nyeblok punduran truk. Pes niku lho. sirahe niku pecah. Mang bayangke. Nek kula upama jenengan nak udu pilah min dalik, mungkin mboten tegel nggih. Mungkin tiba semaput ngeblak. Kyai kula niku mbopong anake dhewe sing pun mati niku keng dalan dibopong ten ngomah niku. Mboten pripun-pripun, mboten hoyak, mboten gigrik. Sebab piyambake pun pinaringan iman, pinaringan pitedah, mitadosi pilih sedanten musibah menika sampun ginaris. Menawi sabar niku dadi jalaran Allah maringi hidayah, ganjaran, keselamatan. Iku sing diarani menungso sing kuat, sing rusa ngoten niku. Dadi nampa pacobane Allah niku piyambake pun tegar, kokoh bakoh, kukuh bakoh, la yatazaza. Mboten goreh. Nggih, mboten miyur-miyur. Sebab napa wonten keimanan kala wau. Mila pinangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad kita sedaya kedah tansah nguri-uri keimanan, ingkang sampun diparingi keimanan, keimanan kala wau diuri-uri, dirabok supaya tambah subur. Carane pripun nggih nindakake? Amal soleh, sedekah, dzikir, nggih. Maos kitab suci Al-Qur'an supaya keimanan iki tambah kuat. Nek keimanan iki kuat, jiwanipun mangke ugi badhe kuat. Salah tingipun anna hidayah taufik min khasaisillah. Pilih ingkang menang maringi hidayah menika namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Sapa wonge iman marang Allah, Allah bakal maringi hidayah. Pinangka dalil pilih ingkang menang maringi hidayah menika Allah. Awake dhewe namung saged napa? Ngupadi, ngupaya. Wong tuane awake dhewe dereng purun ngaji nggih. Diajak ngaji, dibucuki, ditungakake, ning ingkang maringi hidayah tetap Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad mboten saged maringi hidayah dumateng pakne cilik. Kanjeng Nabi Nuh mboten saged maringi hidayah dumateng putranipun. Kanjeng Nabi Ibrahim mboten saged maringi hidayah dumateng bapakipun. Sebab hidayah menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet saking hadis ingkang sampun kita waosaken setunggal tahrimu ta'ni fin nasab. Wan niyahati anil mayyit, haram hukumipun moyoi terahipun tiang sanes garis keturunan orang lain. Wah, kowe keturunane wong budak, kowe keturunane wong racetha, kowe keturunane rakyat jelata, menika sedanten tumindak kekufuran, kufur asghar ingkang boten nyebabake tiang murtad saking agami Islam. Nah, ini niku tumindak dosa. Mboten parang, semanten ugi meratapi mayit. Kelebu meratapi mayit niki nggih prengetan-prengetan dumateng mayit. Nggih napa nyewu, napa ngerongewu, napa nelongewu, napa matangewu. Nggih. Niku sedanten kelebu tumindak an-niyahatu 'alal mayit. Hukumipun haram. Lan nalika mayit niku diratapi, saged dados jalaran mayit niku malah saya nampi pasiksan. Kanjeng Nabi dawuh, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Yakti mayit iku bakal nampa pasiksan krana ditangisi, diratapi dening keluargane. Dadi nek panjenengan niate ndongake mayit ning malah carane kanthi ndamel prengetan-prengetan ngoten niku malah dadi jalaran mayite sing wawone ora nampa pasiksan malah dadi nampa pasiksan. Wala wong sing meratapi keluargane kok sing nampa dosane mayit niku ya ora klebu nalar, klebu. Imam Albani ngendika wonten kitab Ahkamul Janais wa Bid'ahha, maknanipun si mayit niku nalika ajeng mati niku meling kalih keluargane. Nduk sesuk nek bapak mati, bapak ratap ana ya. Ke tangga-tangga dilumpuke nganggo towangen banter ngen gayeng. Sesuk nek bapak mati prenget ana ya, nyewu, ngerongewu, telungewu, patangewu. Nalika dheweke mati diratapi saestu diwontenaken acara perengetan kala wau. Lah si mayit niku disiksa gara-gara napa ne? Wasiate niku wau. Iku maknane. Utawi mayit niku nalika tasih gesang niku sampun pirsa ngerti Pilih kebiasaan ten sawiji ning karang padis, ten nek ana wong mati ning kene mesti diratapi. Ning desa kene iki nek ana mayit mati mesti diperingeti nyewu, ngerong ewu, telung ewu. Dheweke ngerti. Ning dheweke kendel mawon. Nalika mati kok diperingeti mayit iki diazab gara-gara napa? Mendiamkan kemungkaran. Mila bapak-bapak, ibu-ibu kang mas mbak, adik-adik sedoyo, nalika panjenengan gesang wonten sak tengahipun karang padesan, sing kebiasaan ten mriku nek enten mayit mati mesti diperingeti, jenengan kudu wasiat tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Lenduk sesuk nek bapak mati, bapak ora lilo, bapak ora trimo, nek tok ratapi, nek tok gawe peringetan-peringetan. Sebab iku mono kelebu niyah sing dilarang dening Kanjeng Nabi. Bapak welingku siji kuwi. Nggih. Nalika panjenengan sedo, kok tesih diperingeti jenengan pun boten nampa pastikan. Sebab sudah menyampaikan hujah. Nenek panjenengan kendel mawon, gelenggem ayem-ayem, asakitu anil hak saitonun akhras. Wong sing weruh kemungkaran yang meneng wae iku kaya dene setan bisu. Dadi dheweke niku disiksa mboten krana tumindak dosa sing ditindakke keluargane. Ning dheweke niku disiksa sebab mendiamkan kemungkaran niku ora berarti nek dosane si mayit nggih. Lah niku maknane. Dadi mayit niku mboten disiksa mergo kemaksiatan sing ditindakke keluargane ning mergo kemaksiatan si mayit dhewe niku mergo dheweke meneng wae. Aum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Salajengipun nahal Islamu an kulli ma yuaddi ilal furqah. Agami Islam niki ngawisi melarang saking tumindak-tumindak ingkang nyebabake perpecahan nggih. Kelebu ngelek-elek napa? Nasab keturunanipun tiang sanes. Jenengan nek dipoyoki nasabe nesu napa mboten? Nesu mboten? Ah biasa kula. Nek menungso lumrah niku rata-rata nesu nggih, wong bapake dipoyoki kok ora nesu. Kowe iki rak keturunane wong ra cetha. Lah berarti kowe ngarani bapakku ra cetha. Lah apa kowe iki ya cetha? Niku tumindak-tumindak ngoten niku sedanten dipun awisi dipun larang dening syariat Islam. Nggih, sebab saged njalari napa? Perpecahan. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lan sira iku aja padha tumindak kaya tumindake wong-wong musyrik. Nggih. Minal ladina farraqu dinahum ya kuwi wong-wong sing seneng berpecah belah. Ning nek menungsa niku ngaturake piwulang tauhid, ajak-ajak kaum muslimin dumateng agama tauhid lan menehi pepeling saking tumindak kesyirikan, niku mboten diarani wong sing memecah belah. Menyampaikan nasihat terhadap kemungkaran niku mboten diarani memecah belah. Lesane iki kebalik. Mas, kowe iki ning masjid kene aja ngomong tauhid, aja ngomong syirik, sebab kuwi memecah belah jamaah. Lho niku keliru, Pak. Analogine ngeten lho, cara gampangane ngeten. Wonten sak omah niku ada 7 bersaudara. Pinten 7 bersaudara? Pitu niku ngeten nggih. 7 bersaudara. Sing 6 niki mendem kabeh, Pak. Ngombe ciyu. Nggih, jenewer cem-ceman kadal niku diombe. Sing siji niki santri, mboten gelem mendem. Sing siji niki menehi pituduh, menehi piwulang, ngelekake menehi pepeling. Mas, kakang-kakangku kabeh sing tak tresnani, mbok yo aja padha mendem. Sebab mendem iku dilarang dening negara, dilarang dening agama. Nek nekat bakal rusak awake ning alam donya, nampa pasiksan ana alam akhirat. Lah kok sing wong nemi kandha ngene. Le sing jenenge mendem ning keluarga kene iki wis dadi tradisi turun temurun. Dadi kowe aja ngrembug masalah mendem, kowe jangan memecah belah persatuan di dalam keluarga ini. Nggih, syukur bagi kowe iki melu mendem supaya kita bersatu di atas kemendeman, Ra. Lah niku wong weng niku jenenge. menyuarakan kebenaran itu tidak disebut memecah belah. Sing memecah belah niku nek ajak-ajak tumindak maksiat, ajak-ajak tumindak kesyirikan, tumindak kemungkaran, senadyan sing nindakake niku wong akeh, niku jenenge memecah belah. Ning menyuarakan kebenaran, ajak-ajak kaum muslimin bali nyang agamane Allah, senadyan sing nindakake syariat niku wong sithik, niku mboten diarani memecah belah. Sebab saat niki memecah belah persatuan niku pun napa nggih? Pun anu we, salah kaprah. Mino ketah dipun aturaken supados mboten salah kaprah, supados mboten salah paham. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, tasih kathah piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet ananging wektanipun sampun telas, udanipun saya deres ngeta. Mila kita cekapaken pengawasan dalu niki sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem mawas layang pitakonan ingkang sampun tumebet. Al khalqu nggih. Dados iman dumateng takdir niku wonten sekawan perangane. Al ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Supaya kula matur nuwun jazakallahu khairan. Dados al ilmu mitadosi bilih sedanten ingkang dumadi menika dipun pirsani dening Allah. Mboten wonten sawiji kedadosan sing mboten dipun pirsani, sedanten dipun pirsani dening Allah. Wal kitabatu sedanten perkawis ingkang dumadi ten sak nginggilipun jagat. Nggih, sak ngandhapipun langit menika sampun tinulis, dipun tulis dening Allah. 50.000 taun saderengipun Allah nyipta jagat sak isinipun. Wal masyiatu lan sedanten kedatosan ingkang dumadi niku dipun kersakake dening Allah. Kabeh bledose gunung, wontenipun corona niku pun dikersakake dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten sah nyalahke sinten-sinten. Awake dhewe niki mertobat dumateng Allah nyuwun pangapura lan nyuwun supados musibah menika enggal-enggal ical. Ingkang angka sekawan al khalqu mitadosi bilih sedanten perkawis ingkang dumadi wonten sak lumahing jagat sak longanipun langit menika dipun cipta dipun damel dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten demit iso gawe musibah. Sedanten ingkang damel musibah menika Allah. Pitakonan ingkang angka setunggal, izin bertanya soal harta warisan jika akan membagikan warisan berupa uang 150 juta. Yang akan dibagikan ke dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Bagaimana pembagiannya? Wasipun niku anak lanang niku jatahe tikel pindho tinimbang anak wadon. Nggih. Wase jatahe anak lanang niku tikel pindho tinimbang jatahe anak wadon. Niku pun aturan syariat ngoten niku, dadi sing wadon mboten sah meri. Sebab wong wadon niku ora mboten nanggung nafkah, nggih mboten. Wong wadon niku nak diparingi nafkah. Dadi jatahe setengah. Sebab sesuk dheweke cek dinafkahi dening garwane kakung. Ning nek wong lanang niku senajan bagiane dobel loro, ning tak dheweke kudu nafkahi anak bojo. Wong mang pikir dhewe nggih, pokoke wong lanang jatahe loro nak wong wadon siji. Wallahu taala alam. Apakah Ustadz punya pesantren yang diasuh di daerah Klaten dari hamba Allah? Ah, wonten. Ning dereng dangu gitu. Pesantren Al-Iltizam. Wonten Jagalan Ngawen, Klaten. Iku pesantren kagem lulusan SMA ingkang kepengin ngudi kawruh babagan basa Arab. Nggih. Wiwit dereng saged napa-napa ngantos dumugi saged maos kitab bundul. Dangunipun kalih taun sinau ten mriku. Monggo menawi panjenengan ngersakaken mangke saged dipun padosi pesantren Al-Iltizam Klaten. Wonten malih madrasah ibtidaiyah ning mboten mondok nggih. Niku kagem TK lan SD niku mapanipun wonten madrasah Ali bin Abi Thalib. Terucuk Sajen, Desa Sajen, Kecamatan Terucuk, Klaten. Menika kagem TK lan SD. Menawi dipun suwuni sedekah nanging kagem fasilitas kegiatan bid'ah. Menika saenipun pripun? Nggih ditampik kanthi cara sae. Nggih. Ditampik niku ditolak nggih kanthi cara sae nglembah manah. Nyuwun pangapunten saestu Mas, sederengipun matur kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun. Ngoten niku pokoke sing njaluk ngapura bolak-balik ngoten niku. Nanti kono nganti pekewuh sik nggih, digawe pekewuh sik. Nek mriku pun pekewuh, niki kula badhe matur ning nyuwun pangapunten sederengipun menawi wonten lepatipun mboten wonten niat saking kula badhe nyocok badhe ngelarani atine panjenengan mboten wonten saestu kula tresna kali Islam kaum muslimin. Ning nggih dos pundi kula menawi dipun keparengaken kula tak matur nggih niku diparengaken apa mboten. Nggih monggo jenengan iki mangomong aja ping cerewet wae gek ndang diomongke ngono. Miturut kapitadosan kula Mas, ritual ngoten iki mboten wonten tuntunanipun saking syariah ning pangapunten saestu lho nggih. Menawi sanesipun kegiatan kagem kerja bakti insyaallah kula napa badhe nyaosi urunan ning setunggal iki nyuwun pangapunten saestu Mas kula. Rak mboten napa-napa nggih Mas. Mboten niku carane. Pokoke aji-ajine wong Jawa digunakake. Jenengan njaluk ngapura ping diitung kira-kira minimal ping 20 mboten. Lain jalur ngapura ping 20 gak jenengan nolak insya Allah aku rak kono ra ngalih dhewe. Nah, ngoten niku. Daripada jenengan anu pisan pah pekewuh tak kei wae, sesuk dijaluki meneh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wala udwan lan sira iku aja long tinulung nindakake dosa lan kemaksiatan. Mboten parang. Wong ngerti nek niku duwite ajeng digunakake kanggo tumindak bid'ah kok urunane dipun keparengaken nggih. Wallahu taala alam. Sinambi didongaake subhatas Allah Subhanahu wa taala kepareng maring hidayah nggih dumateng sederek-sederek kita sanesipun sebab awake dhewe mbiyen ra nggih ngoten niku to nggih. Awake dhewe riyen nggih nglakoni ngoten niku mergo dereng paham, dereng ngerti. Dheweke niku nggih dereng ngerti. Dipun maklumi, dipun dongaake subhatas pinaringan hidayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon izin bertanya bagaimana seorang DKM yang jarang ke masjid. Sing ditekokke napane niki? Nggih. DKM yang jarang ke masjid. Nggih. Mbok menawi dheweke ten masjid liyane. Husnudon, mbok menawa dheweke salat ten masjid sanesipun mergo bendina kerjane di luar kota upama. Mboten kok ning omah kula ngerti. Nggih jenengan nyaosi pepeling nasihat. Nek jenengan yuswanipun luwih enom, ngelmune luwih sithik, nggih saged ngirim video-video sing mboten menohok secara langsung. Nggih. Dipun kentuni buku-buku babakan kautamanipun salat jamaah. Utawi nyuwun pitulungan dumateng tiyang sanes ingkang langkung sepuh, ingkang langkung alim, ingkang langkung kono ing pamawas, lebdo ing pitutur supaya maringi pepeling dumateng Pak DKM kula wau. Nek ten mriki ngen kula niku mboten enten DKM. Entene takmir. Nggih. Ning padha mawon nggih. Wallahu taala alam bisawab. Saya Syaparudin dari Lubuk Linggau mau bertanya di surat Al-Ikhlas ayat 2 yang artinya Allah tempat bergantung. Kalau orang miskin bergantung kepada Allah karena ia bergantung kepada bosnya, ia selalu dihantui perasaan takut kepada bosnya. Jadi keyakinannya kepada Allah ragu. Loh, piye iki? Nggih. Keraguan niku asalipun saking setan, Pak. Ketah asring-asring ta'awud. Nggih. Lan ketah asring-asring maos kitab-kitab utaminipun ingkang magepokan kalian mas'alatut tauhid. Sebab keraguan kala wau nek ditokne diingu terus suwe ning suwe menungsa niku saged dadi murtad ical keimananipun naudzubillahi min dzalik. Dipun sregepi melih anggenipun ngaji. Hidayah niku dipadosi mboten awake dhewe tenguk-tenguk nemu kethuk nunggu dipethuk dening hidayah. Awake dhewe sing kudu methuk hidayah. Walladzina jahadu fina, wong-wong kang tememen ngomongkan teken lan tekun. Inggulai hidayahku, lanah dia nahum subulana, mesti ingsun bakal nuduhake marang dalan hidayah. Lan asring seserawungan nggih, sedherek ingkang ngaturaken pitakon kala wau dumat seserawungan kalih tiang-tiang ingkang soleh, tiang-tiang ingkang tansah ngaji. Ampun ngerungokke omonganipun tiang-tiang ingkang ngendon-ngendoni keimanan. Lagu iki iman salat kok ya sayah ana sayah ini kok ya melarat wae. Gampang le nyauri. Maos hadis, idza ahabballahu al-abda ibtalah. Menawa Allah tresna marang tita iki pancen diparingi balak bebentu, nek sabar malah ganjarannya okeh. Jadi aku melarat ya tak lakoni kan di sabar, muga-muga sesuk entuk ganjaran okeh. Njur kuwi arep ngopo? Arep utangi aku po? Kan ora to? Kuwi arep ngendon-ngendoni keimanan kuwe. Sumingkir sapa kok papane kene? Minggat kuwe. Ngono. Serawung kekancan karo wong-wong sing ngaji, ora karo wong-wong sing gaweane ngendon-ngendoni. Jangan menjadi pengendon gitu. Di peristiwa Semeru kemarin ada perempuan yang tidak mau menyelamatkan dirinya karena ibunya tidak bisa jalan sehingga keduanya meninggal. Apakah yang dilakukan perempuan tersebut termasuk bunuh diri? Wallahu ta'ala alam biswab, kula mboten wantun ngaturaken wangsulan sebab kula mboten ngerti saestu. Ananging wonten sak lebetipun kitab Syarah Arba'in Nawawi niki pinangka gambaran nggih. Gambaranipun mirip. Wonten salebetipun kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin niku ngendika wonten Mbah Kakung kalih putune lumampah wonten sak tengahe padang pasir panas kepati-pati ketelasan daharan ketelasan toya nggih Mbah Kakung kalih putune niki niki mesti mati. Diperkirakan mati. Ning nek Mbah Kakung niku mbleh putune, banjur putune dipangan, niku sing mati mung putune tok, Mbah Nek Kakung iso bertahan hidup. Ngombe getihe putune mangan iwake putune. Pareng napa mboten niku? Daripada mati wong loro mendingan mati siji, ra ngoten nggih. Pareng napa mboten? Al jawabu la yajus, mboten pareng, Pak. Ora kena. Sebab napa? Iki engko nek putuku ora tak beleh, ora tak pangan, iki ra wurung aku karo putuku mati wong loro mati bareng. Ning nek putuku tak beleh, sing mati putuku aku urip. Kan lebih baik selamat siji daripada mati loro. Pareng napa mboten? Al-Imam Ibnu Taimiyah ngendi kok mboten pareng. Sebab niku ming krana prediksi menungso. Prediksine menungso niku kadang kala iso meleset. Gek Mbah Kakung wis bacut mangan iwake putune, ra ngerti ening helikopter teko nggawa susu, nggawa sego gudang. Waduh, katuran dahar, Mbah. Pun warek niku, Mas. Ora remuk. Nggih, mboten. Nek wonten Mas dokter, Bu dokter ingkang lenggah ten mriki ngati-ati. Kula nanti dipun takoni pripun, Ustaz? Niki bojo kula niki, nek bayine mboten dipateni, bojo kula sing mati. Mati karo-karone ngoten niku. Ibu hamil, nggih. Niku dokter sudah memvonis, divonis, Mas, niki anake jenengan harus digugurkan. Sebab nek anake ora digugurke, engko malah mati karo-karone. Sampean kudu milih, milih anake apa milih mboke. Niku pareng napa mboten kula mateni anak kula niki sing tesih janin niki dalam rangka menyelamatkan istri saya. Ngedikane Syekh Utsaimin mboten parek. Nggih. Sebab prediksine dokter niku kadang kala iso meleset. Napa melih ten jaman sakniki kathah melesete. Sebab nek dokter jaman riyen kuliahe sregep sinau, nek mahasiswa sakniki sregep demo. Nggih sregep pacaran, kuliahe bolos, lulus dadi dokter bareng prediksi akeh lupute. Kula gadah kanca niku, kanca nyambut damel. Nyambut damel niku sikile ketiban napa niku? Barang sing abot. Jempole niku melenyok, Mak. Dibetoten rumah sakit, doktere ngendika niku, Mas, niki harus diamputasi. Niku bosone kanca kula nggih, wah doktere tak bacing-bacingke nek udu bilah mindalik. Kowe ngomong hati-hati kata. Iki jempol ini, jempol manusia bukan jempolnya hewan. Akhirnya mboten gelem diamputasi kanca kula mulih diobati dhewe niku pulih iki. Kukune trukul mulih jempole putuh. Lah nek nuruti niku ora entek. Diketok gitu. Nah udu bilah mindalik. Aniku pinangka gambaran ananging nek mestike wangsulan kula mboten wantun. Ingkang baku awake dhewe niki sedanten nggadahi napa nggih? Kewajiban ndongake kesaenan dumanteng Mbak Allah wau semanten ugi ibuke mugi-mugi kekalihipun dipun tampi dening Allah pinaringan husnul khatimah, diapura dosa lan kesalahanipun dipun lebetaken wonten swarga langgeng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau sholat jamaah di dalam masjid belum full, ada makmum masbuk ikut jamaah tapi di teras, apakah dapat pahala jamaah? Ini ngobatan pareng. Nggih. Berarti pedot sofi ini. Wonten awisan tiang ini ngobatan pareng medot. Sofwani jerujik longgar kok sholat neng teras. Nggih. Napa meleh ruang utama kalih teras ini napa terpisah tembok ngobatan pareng. Wallahu ta'ala alam. Mengatasi seseorang yang mengolok-olok kita dengan olokan banci semisalnya padahal kita laki-laki dan tidak merasa bersifat banci. Nggih, ampun dipun rewes. Na'udzubillah min dzalik. Ampun dipun rewes, ampun dipun rungokake, ampun dipun gagas. Menawi saged dipun nasihati kanthi sae, jenengan boten sah emosi, dinasihati mawon dengan penuh wibawa. Wong niku nek cengengesan, nggih. Lemoyo awake dhewe terus awake dhewe niku tampil wibawa serius biasanya dheweke mendo. Ning nek jenengan malah ngamuk-ngamuk mereka saya cengengesan. Nek saged dipun nasihati dinasihati nek mboten ditinggal lunga ampun kekancan kalih wong-wong sing ngoten niku. Allah Subhanahu wa taala ngendika wala tatanabazu bil alqab lan sira iku aja poyok-poyokan kanthi nggunakake napa karapan-karapan. Nggih ngelokke kancane wong lanang kok dilokke banci. Ngelokke kancane napa niku pedet. Kancane dilokke napa niku kebu. Dilokke cempe. Dilokke sing elek-elek menika mboten pareng, menika dosa ageng. Dipun undang diceluk nganggo jeneng sing paling disenengi dening kancane awake dhewe niku. Lan kula meling nggih dumateng awak kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah ingkang rawuh mriki utawi ingkang nembe mirsani giaran pengawasan dalu punika menawi panjenengan kagungan putra kok mulai diceluk aneh-aneh dening kancane enggal-enggal dielekake nggih dicegah dilarang sedini mungkin sebab wonten sak tengahipun masyarakat Jawa mriki wonten kebiasaan bocah-bocah niku nek srawung mengke gedene niku diceluk nggunakake napa? Karapane. Iku bermula dari kejadian di masa kecil. Nggih. Enten bocah niku nek ngomong niku cempreng kaya cempe gembrek niku. Terus diceluk pe cempe. Pertama wong siji niku sing nyeluk cempe, terus mrembeten putih-putih nganti tuwek wong niku diceluk cempe. Sebab wong tuane krungu anake diceluk cempe ya meneng wae. Kedah nek jenengan kagungan putra putri diceluk kanthi gelaran-gelaran sing elek jenengan krungu, sengene niku sing nyeluk niku. Sapa sing nyeluk cempe mau? Anakku dudu cempe aku ya dudu wedhus. Ngoten niku. Kok kowe ngunekke anakku cempe berarti kowe ngarani aku wedhus. Ngoten niku disengeni. Celuk sing apik, ora isa nyeluk sing apik meneng. Ngerti apa ora? Diajari bapakmu apa ora kowe? Niku bocah wedi mandek. Nggih, anake jenengan selamat. Jenenge Muhammad, jenenge Soleh, jenenge Ahmad kok diceluk sing elek-elek. Niku awisan. Sebab napa? Ada pembiaran di tengah masyarakat. Wonten lho sak tengahe desa. Kula nemoni piyambak, ten desa niku menungso niku jenenge elek-elek, jenenge kewan kabeh. Le cempe, emprit, cendet, nggih. Iki jane desa apa kebun binatang gitu. Nggih wonten mboten mriki. Enten nggih. Tak wa, malah sing luwih parah niku sing dipok sing diceluk nganggo jeneng elek niku ya ya malah seneng dengan panggilan itu. Kula dados kemutan nanti tumbas sapi kurban nggih. Until regane semanten nggih Mas nggih. Kula nyuwun HP-ne jenengan. Nggih. Terus oh nomere ngeten-ngeten jenenge sinten? Anu mang jeneng kula Pincuk. Eh Mas ampun Pincuk jenengan asmane sinten? Lah wong-wong nek kula nek ngundang kula Pincuk ngoten. Mboten kula mboten purun asmane jenengan sinten? Nami kula Arifin. Coba. Wong Arifin kok dadi Pincuk iki lho. Tak untuk bilang. Jadi DWN itu ten pundi-pundi ini menerima jual beli hewan kurban hubungi Mas Pincuk, ngoten iki. Niku mboten pareng awake dhewe mboten pareng menggunakan gelaran-gelaran sing elek. Tur nek krungu niku kudu dielekake, klebu ngarani wong banci, nak untuk bilang mental. Mboten pareng nggih. Nek kena nasihati-nasihati. Nek mboten saged nggih kedah dipun tilar. Maratibul qadari al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Leres nggih Pak Ustaz? Nggih leres. Jazakallahu khairan. Kula wau supe sing al khalqu. Maratibul imani bil qada'i wal qadar arba'atun. Tingkatan iman kepada takdir niku wonten sekawan al-ilmu nggih wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Matur nuwun saestu mugi-mugi Allah ganjar panjenengan kanthi kesaenan. Bagaimana cara menasihati bapak yang sukanya nonton wayang di HP-nya? Diajak ngaji alasan terus. Dipasangkan TV sunnah sudah juga, tapi jarang dilihat, hanya bisa mendoakan. Jenengan kirimi video yang suka proh niki mbok menawi mungkin nek basane wayang kali basa kula kan mirip-mirip gitu. Trahing kesumor mbesing madu wijiling narotapa tedhak ing andana waring. Kakang lho, kula sampun nemoni pinten-pinten kedadosan. Nalika pengajian ten pundi papan, niku kathah piyai-piyai sepuh niku le. Matur, wakone mboten seneng pengajian gara-gara mirsani ngangsu kawruh niki dadi kersa midhangetaken waosan ayat, waosan hadis. Oh, ternyata pengajian iki nganggo basa Jawa ya kena ya. Oh, ndarakku nek basa Jawa iki murni kesyirikan. Lho, mboten klen anu klentu ngoten niku nggih, Pak. Basa Jawa niku rak kaya dene pedang. Nggih. Kaya HP ini kena nggo maksiat ya kena dienggo taat. Basa niku nggih basa Indonesia dienggo maksiat enten mboten? Wonten. Basa Indonesia dienggo taat, dienggo ibadah wonten. Basa Jawi semanten ugi. Saking umurian Banjar Baru hanya bisa mendoakan nggih ditungakke. Lan usaha terus. Sak dangunipun bapak sate tasih gesang panjenengan tasih gesang usahane ku kudu tansah dipun tindakake terus tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang niku pinaringan hidayah nalika yuswa 70, wonten pinaringan hidayah nalika yuswa 70, malah wonten pinaringan hidayah di detik-detik terakhir kehidupannya mboten parang berputus asa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah wiwitan bisawah termasuk syirik? Nggih. Sebab wong wiwitan niku nyuwun subur dumateng saliyane Allah. Nyuwun subur dumateng Dewi Sri. Nek umat Islam nyuwune dumateng Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah. Namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Sing maringi subur, sing maringi rejeki menika Allah sanes Dewi Sri. Nggih, dadi nek enten wong njaluk rejeki, njaluk subur dumateng saaliane Allah ateges piyambakipun sampun tumindak syirik, kedah dipun tilar kanthi lila lan legawa tasih kathah. Nggih, kabudayan nenek moyang ingkang adiluhung, ingkang mboten dipun larang dening agama, saged dipun tindakake. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Nurul Rimbo Bujang Jambi, apa hukumnya kami membagi warisan sama rata laki perempuan karena menghindari ribut kalau dibagi sesuai hukum Al-Quran? keluarga tidak mau dibagi sesuai hukum Al-Quran, saya hanya bisa istighfar kepada Allah atas keputusan keluarga saya, Ustaz. Oke, sing dosa sedulurin jenengan niku. Sing dosa. Jenengan sampun ngaturake, sampun mau sakit dalil, ewan dene aturi penjenengan kok ditampik mentah-mentah ditolak, nggih sing dosa mboten penjenengan. Penjenengan nyuwun pangapura istighfar menika sampun jumbuh sampun trep, ewan dene sederek sedulur penjenengan ingkang beguguk ngutawaton gajah gelar bondan tanpa ratu alias ngeyel. Nggih kanjenge niku urusane dheweke kalian Allah Subhanahu wa taala benjang. Sing baku awake dhewe, garwa putra, nggih. Tangga teparo mitra pitepangan sing gelem diajak bali yang agamane Allah. Ewan dene mboten gelem, mboten parang dipeksa. Awake dhewe namung nggadahi kewajiban ajak-ajak kanthi cara ingkang sae, nglembah manah sopan santun. Sinambi ndongaake hidayah. Ditampa alhamdulillah mboten sampun gugur kewajiban. Wallahu a'lam. Apakah kewajiban membayar hutang masih harus dibayar? Nggih, no. Nah, penak jeneng hutang orang bayar. Sementara yang berhutang kurang mampu ekonominya. Niki tiang-tiang ingkang gharim, ingkang gejiret utang. Ning utange niku utang murni nggih, mboten utang riba. Niki piyambake pun nggadahi hak nampi zakat mal saking tiang-tiang sugih. Nek enten wong sing melarat duwe utang, utange murni mboten utang riba, mboten saged nyaur. Dheweke niku sampun nggih berusaha semaksimal mungkin mboten saged nyaur. Kamangka enten wong-wong sugih sing kudune bayar zakat mal, zakat male mboten dibayar. Niku wong-wong sugih niku melu nanggung dosane. Jadi bondo sing dititipake Allah dumateng awake dhewe nek pun mencapai nisab sampun disimpen setunggal tahun wajib dibayarke zakate niku. Kagem sinten fakir miskin, kagem sinten tiang-tiang ingkang gejiret utang. Batasane ngantos minten nggih fakir miskin niku nampa zakat nganti ora dadi wong miskin. Nek utange 100 juta ya kena diwenehi zakat 100 juta nganti lunas utange. Lho Islam niku ngoten niku. Nek Islam niku ditindakke dening wong Islam dhewe niki sakniki ra mboten wong-wong Islam sugih ora bayar zakat. Nggih. Wong melarat golek duit terkoso mangan Senin Kamis malah ijik kon bayar pajak ngene tambah rekoso melih. Ananging kewajiban zakat kedah dipun tindakake utaminipun antawisipun dibagi dipun paringake dumateng tiang-tiang yang gejiret utangipun. Engkang salajengipun panjenengan asring-asring donga dumateng Allah supados dipun lunasi utangipun wonten doa-doa matur. Panjenengan kula aturi tumbas buku. Lang nggih nyaur utange mboten enten kok tumbas buku. Nggih nyilih ten masjid nggih to. Nyilih ten masjid. Zikir dan doa sesuai Al-Quran Sunnah seratanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Iku mangke wonten doa berlindung dari hutang supados Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal ngelunasi. Menawi estu-estu niat mesti diiwangi dening Allah. Pun didalile Kanjeng Nabi ngendika, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum." Ana menungsa cacah telu sing mesti ditulungi dening Allah. Al-mujahidu fi sabilillah, wong sing jihad fi sabilillah. Wal mukatibul ladzi yuridul adda, budak sing pengen memerdekakan awake. Nggih, kelebutan mriki wong sing kepengin nyaur utangi. Nek niati tememen mesti diiwangi dening Allah. Ning kadang-kadang awake dhewe niku aku ki niat nyaur utang ning mang mapan ten nggih lambe tok. Utange sak yuta, nggih to. Pun duwe celengan 50.000 randang disaurke. Alah wong sing duwe rung nagih mbok tanggo jajan sik. Ah niku jenenge ra niat. Duwe utang 1.000 terus napa 1 juta dheweke nyekel 50. Ndak dibayarke. Pak nyun pangapunten niki kula le dodol nggih angsale ning semanten iki kula nyicil 50 langkung rumiyin pangapunten saestu nggih Pak. Mugi-mugi panjenengan pinaringan ganjaran seger waras mlebu swarga. Matur nuwun kula pun diparingi utangan ning niki kula nembe saged nyaur 50. Ning 50 niku jujur 50 tenan lho ya. Ora kok disaurke 50 gembulane 300. Kuwi jenenge wong ra niat ngapusi. Mboten diwangi dening Allah. Ning sak uger niat insyaallah. Nggih, disregepi ndongane. Nyerak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa niki? Menawi kita sampun jamak maghrib kalian isak, nopo mangkit tasih wonten sholat sunnah ba'diyah. Menawi panjenengan nembe safar, nggih, kelebu sunnah nalika safar niku ninggalake sholat rawatib. Nggih. Sunnah niku wonten fi'liyah, wonten sunnah tarkiyah. Lho, mula-mula kadang nek pas safar ten pengawasan ten telatah sanesipun nggih, niku kula jamak qasar ta bibar sholat niku. Ya ajeng pamane ajeng sholat zuhur nggih. Ajeng sholat duhur, mangke kula ajeng jamak to. Niku kula mboten qabliyah, mboten ba'diyah. Kula nggih mbatin aja-aja gek aneng sing suudon niki ya. Lah iki ustate kok malah ora rawati piye, usah tracetho. Kula kadang-kadang mbatin ngono, wah aneng sing grenengi apa ora, ben lah wong. Wong iki sunah tarqiyah gitu. Jadi meninggalkan sholat itu dalam kondisi safar itu termasuk sunnah. Kebiasaan Nabi ketika safar meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sunnah tarkiyah. Ninggal ke sholat untuk ganjaran. Lu kok pegah. Ning upama nekat. Nggih mboten napa-napa. Ning sunahe niku ditinggalake. Kejawi nalika panjenengan menjamak mboten krana safar. Jamak krana udan nggih tesih wonten. Nggih. Sunnah menjamak nalika jawah niku. Kanjeng Nabi nalika jawah niku ndawi muadzin kowe kandhawa nalika adzan ala sallu firhal utawi sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum ngoten niku padha salat ta ning omahe dhewe-dhewe ngoten niku dadi nek nalika jawah jenengan ten dalem niku mboten wajib salat jamaah ten masjid sing enten masjid nalika jawah niku pareng jamak lho niki sunah kuatah ditilarake niki. Mugi-mugi masjid Aroyan niki nindakake sunah niki. Ten musim udan ngeten niki nek jenengan maghrib udan terus dijamak mawon sekalian salat isak ning mboten pareng dikosor. Gek mengki ngisak pun mboten sah salat melih khusus sing ten masjid. Nek sing ten omah mboten pareng jamak wong ora ngopo-ngopo kok jamak. Ning omah kan mboten kodanan ora ngopo-ngopo gitu. Ini nek jenengan tindak masjid dijamak. Saguh mboten iki, takmir masjid niki. Nggih kula saguh ning kok kaya piye? Ampun kaya piye gitu. Ning kok kaya piye? Kape niku kaya piye gitu. Raosipun kok kape, napa niku kaya piye? Niku sunah Kanjeng Nabi saenipun dipun tindakake, dipun gethok tularake supados kathah kaum muslimin sanesipun ingkang rumaos napa nggih mboten asing malih dumateng piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganjaran agung. Wallahu taala alam bisawab, mbok menawi makaten lan semanten tasih wonten nggih kita kenan sanesipun amargi wektalipun sampun telas malah keporo blandang niki nyun pangapunten saestu. Mugi-mugi ingkang sekedhik ingkang dipun aturaken saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trap sila lan subosita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.